السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai pembahasan Allah turun. Setiap sepertiga malam yang akhir. Apa itu malam? Ada dua pendapat. Secara syar'i dan secara falaki. Malam secara syar'i dimulai dari maghrib, diakhiri ketika fajar terbit. Ketika fajar terbit, yaitu subuh, malam sudah habis. Maka malaikat yang ada di muka bumi sudah berganti, bertemu saat sholat subuh. Oleh karena itu, berjamaah sholat subuh di satu masjid disaksikan oleh dua kelompok malaikat. Malaikat apa dan malaikat apa? Malaikat malam dan malaikat siang. Malaikat malam belum naik, sebentar lagi mau naik. Malaikat siang sudah turun, berarti kan bertemu. Gitu. Mereka bertemu menyaksikan sholat subuh berjamaah. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, yang naik ke atas malaikat, malaikat malam, karena sudah tidak malam lagi, tugas mereka, kewajiban mereka sudah selesai, bergantian dengan malaikat siang bagian mereka. Berapa ribu jumlahnya, berapa juta, berapa miliar, jangan ditanyakan. Nah, tidak ada keterangan. Hal yang gaib apabila tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan ditanyakan. Dan pula jangan ditanyakan apa? Itu sholat subuh di mana ya? Di Jakarta apa di Surabaya? Kan waktunya beda. Di Surabaya apa di Makassar? Waktunya beda. Apalagi dengan di Saudi, waktunya beda. Yang mana nih? Jangan ditanyakan. Enggak akan terjangkau oleh akal kita. Nabi hanya mengkhabarkan seperti itu. Udah kita terima padanya, enggak bisa menjangkau kita. Sama dengan kita tidak bisa menjangkau bagaimana satu malaikat maut bisa mencabut ribuan nyawa di menit yang sama, di detik yang sama. Enggak akan terbayang oleh kita. Kita terlalu bodoh, malaikat terlalu pintar. Gitu kira-kira. Ya. Maka sudah enggak usah ditanyakan. Sama itu malaikat, itu masih malaikat ya. Apalagi Allah turun ke langit dunia, Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, lebih lagi jangan ditanyakan. Cukup tirukan saja, imani apa adanya. Kita sudah gugur kewajiban. Ya. Yang kedua, malam secara falaki, yaitu dimulai dari tenggelamnya matahari, diakhiri dengan apa kemarin? Terbitnya matahari. Terbitnya matahari secara ilmu falak masih dikatakan malam sebelum matahari terbit. Tapi patokan kita kan syar'i. Patokan kita syar'i. Ya. Secara syar'i. Bukan secara falaki. Man yad'uni. Beliau melanjutkan pembahasan man yad'uni. Kan di sini kemarin ada tiga. Man yad'uni, man yas'aluni, man yastaghfiruni. Ada tiga. Beliau mengawali dengan man yad'uni. Barang siapa yang apa? Memanggil-manggil aku. Ya Allah, ya Rab, Allahumma, ya Rahman, ya Rahim, ya Mujib as-Sailin, ya Razzaq, ya Ghafur, apapun terserah. Yang penting itu nama Allah atau sifat Allah boleh. Enggak harus nama. Ya Rabbil Ka'bah. Kan bukan nama itu ya. Wahai zat yang membolak-balikkan hati. Nama bukan itu. Nama apa sifat? Sifat. Bolehkah memanggil Allah dengan zat yang membolak-balikkan hati? Boleh. Silakan. Panggil Allah, seru Allah di sepertiga malam yang akhir. 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam sebelum subuh. Ya. Jadi jangan dikira oh, ini udah tinggal 1/4 jam lagi subuh. Berarti sepertiga malam yang akhir sudah lewat. Betul? Salah. Sepertiga malam yang akhir sedang berlangsung. Sepertiga malam yang akhir sudah lewat kalau sudah azan subuh, masuk waktu subuh. Ya. Panggil-panggil Allah. Ya Rob, Allahumma, ya muqallibal qulub, ya Rabbal Ka'bah, ya terserah. Disesuaikan dengan man yas'aluni, minta apa? Gitu. Disesuaikan. Jangan minta ampun nyebutnya ya Razzaq, ya Razzaq. Nah, ini kurang pas. Tentu tidak salah memanggil Allah dengan ya Razzaq. Tapi habis itu mestinya minta rezeki. Gitu. Kalau minta ampun jangan sebut ya Razzaq, tapi ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Man di sini istifham li tashwik. Pertanyaan istifham tetapi untuk menarik perhatian. Seperti hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim dalam surat As-Saff. Ada hal di sini apakah? Apakah di sini pertanyaan Allah sedang bertanya? Tentu tidak. Allah sedang menarik perhatian. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Maukah aku tunjukkan sebuah perniagaan? Oh. Mestinya kita tertarik dengan istifham litaswiq. Allah yang istifham li tasyik Allah Rabbul Alamin. Mestinya kita tertarik. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Gitu. Begitu juga man yad'uni. Man di sini untuk menarik perhatian, istilahnya istifham litashwik. Beliau memberikan contoh yad'uni di sini dengan ya Rabb. Ya Rabb, bisa dengan Allahumma, bisa dengan ya Rabbal Alamin, ya Rabbal Ka'bah, ya Muqallibal Qulub, ya banyak sekali. Silakan pilih, mau pakai nama atau mau pakai sifat. Yang penting maksudnya Allah. Kalau maksudnya selain Allah, tidak boleh. Haram, bahkan syirik. Kalau dia tidak di depan kita, ya Rasulullah, ya Jibril, ya Mikail, ya Fulan, ya Fulan, sementara dia sudah wafat atau sedang tidak berhadapan dengan kita, sedang berada di Mekah sana misalnya, dan kita beritikad beliau mendengar panggilan kita. Sebagaimana sebagian tarekat-tarekat sufia kan meyakini seperti ini. Ketika tidak sedang berada di hadapan gurunya, maka gurunya bisa dipanggil-panggil. Ya Syekh Fula, ya Ghaith Hadzal Zaman. Ada istilah-istilah seperti itu pada diri tarekat-tarekat sufia. Ini batil, ini kufur, ini syirik. Tidak boleh memanggil selain Allah kalau panggilan itu secara gaib, kecuali di depan kita. Ya, wahai ayah, wahai ibu, pak guru, pak dosen, pak ustadz, pak kiai, begini begini begini, silakan. Yang tidak boleh secara gaib. فأستجيب له بالنسبة لأنها جواب الطلب. Maka akan dijawab. Kemarin kita bahas. Hanya tidak disebutkan jawabannya. Ya. Ya hambaku, ada apa wahai hambaku? Ya, labbaik. Ya, apa? Yang jelas Allah yastajibu lahu. Dengan kalimat langsung fa'astajibalahu, fa'astajibah, bukan bu, ya, yeah. Nasab, karena jawab dari tolab. Man yas'aluni, barang siapa yang meminta kepadaku, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, misalnya. Apapun kebaikan dunia, akhirat, dua-duanya. Niscaya akan aku beri. Fa'u'tiyahu. Kemudian man yastaghfiruni, barang siapa yang minta ampun kepadaku, Allahumma gfirli, astaghfiruka Allahumma, dan lain-lain, bisa dengan bahasa kita, karena ini adalah doa ibadah yang mengandung permintaan. Adapun mutlak doa ibadah tentu tidak boleh dengan bahasa Indonesia. Harus dengan bahasa persis yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan nama Allah. Lalu makan, minum. Bolehkah? Bolehkah? Tidak boleh. Harus dengan bismillah. Ini doa ibadah mutlak. Ya. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan azan. Kita ucapkan setelah selesai azan. Bolehkah? Tentu tidak boleh. Dan ini doa ibadah secara mutlak. Maka harus dengan lafaz yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah. Bolehkah diganti dengan bahasa Indonesia, Jawa dan Sunda? Tidak boleh. Harus bahasa persis seperti yang keluar dari lisan Nabi. Bahkan bahasa Arab dengan mencari padanannya, muradifnya, sinonimnya, tidak boleh. Karena lafaz kenabian tidak boleh diganti. Kalau itu merupakan doa ibadah. Adapun mohon ampun di sini bukan doa ibadah secara mutlak. Masuk mengandung sifat doa masalah. Maka boleh dengan bahasa kita, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya yang begitu banyak ini. Ya Allah, terimalah taubat saya. Boleh. Fa'aghfir lahu, maka akan aku ampuni dia. Wal maghfiratu sitru dzambi wa tajawuza anhu. Maghfirah itu adalah menutupi dosa, mengampuni dosa, menghapuskan dosa. Maka ciri-ciri orang yang akan diampuni dosa-dosanya itu oleh Allah aibnya ditutup. Ini ciri-ciri. Orang yang mempunyai kesalahan 99 gulung itu kan tulisannya luar biasa, tapi Allah tutupi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggambarkan dengan badan beliau seolah beliau sedang menutupi tulisan yang penuh dengan dosa itu dengan badan beliau agar yang lain tidak melihat. Allah tidak mau orang lain tahu dosa-dosa si fulan ini yang 99 gulung itu. Tidak ada kebaikan dalam tulisan 99 itu. Tidak ada. Isinya kemaksiatan semua. Kebaikannya cuma satu, yaitu la ilaha illallah. Terkenal dengan hadis bitaqah. Akhirnya dia masuk neraka apa masuk surga? Masuk surga. Allah ampuni. Bihadza yatabayyanu likulli insanin qara'a hadzal haditha annal murada bin nuzuli huna nuzulullahi bin nafsi. Barang siapa yang membaca hadis di atas, membaca dengan tanpa hawa nafsu, membaca dengan iman, taslim, menerima apa adanya, apapun yang Allah terangkan, maka dia akan bisa menyimpulkan bahwa Allah betul-betul turun, bukan simbol, bukan kiasan, bukan rahmatnya yang turun, bukan malaikatnya yang turun. Nanti satu persatu akan dikuliti oleh beliau. Orang yang mengatakan, oh yang turun rahmatnya, habis oleh beliau. Oh yang turun malaikatnya, dikuliti oleh beliau. Ya, jawaban beliau luar biasa. Wala nahtaju an naqula bidzatihi. Tidak perlu kita mengatakan bertanya dengan zatnya. Dengan zatnya sudah jelas. Madamal fi'lu udifa ilaihi fahuwa lahu. karena fi'il itu turun itu fa'ilnya adalah Allah, disandarkan kepada Allah, ya Allah. Apanya lagi kalau bukan Allah? Memang Allah yang turun. Apa beratnya kita terima Allah turun ke langit dunia? Ya. Lakinna ba'dal ulama qalu, akan tetapi sebagian ulama tetap mengatakan untuk memastikan, yanzilu bidzatihi, turun dengan zatnya. Turun dengan zatnya untuk menegaskan. Melihat sekilas, beliau sepertinya kurang setuju. Ngapain nyebut-nyebut zat? Udah Allah turun. Udah begitu saja. Kan Nabi cuma mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Udah, bilang aja Allah turun. Ngapain mesti pakai zat-zat? Ya itu otomatis. Gitu. لأنهم لجأوا إلى ذلك واضطروا إليه لأن هناك من حرفوا الحديث وقالوا الذي ينزل أمر الله. Kenapa para ulama sebagiannya mengatakan Allah turun dengan zatnya, betul-betul zat Allah yang turun, kenapa mesti pakai zat-zat segala? Karena ada yang mengatakan bahwa yang turun itu perintah Allah. Di sepertiga malam yang akhir itu yang turun bukan Allahnya, tapi amrullah, perintah-perintah Allah itu turun di sepertiga malam yang akhir. Nanti akan dibantah oleh beliau. Wa qala akharun balil ladzi yanzilu rahmatullah, ada juga yang mengatakan yang turun di sepertiga malam yang akhir itu apanya? Rahmat Allah, bukan Allahnya, bukan zat Allahnya. Zat Allahnya tetap bersemayam di atas arsy, yang turun rahmatnya. Wa qala akharun, ada lagi yang mengatakan balil ladzi yanzilu malakun min malaikatillah. Oh, yang turun itu malaikat. Yang turun itu malaikat. Ya. Secara kaidah bahasa, ya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir, lalu oh yang turun malaikat, aneh ya. Keanehan ini semakin nyata dengan mengikuti penjelasan beliau. Mari kita ikuti penjelasan beliau. Wa hadza batilun, kata beliau, ini batil, batil sebatil-batilnya. Fa inna nuzula amrillahi daiman wa abadan, karena Allah turun itu amrullah itu turun, perintah Allah itu turun, ketentuan Allah turun kapan? Sekarang ini ada enggak perintah Allah yang sedang turun, ketentuan Allah yang sedang turun? Ada iman wa abadan, setiap jam, setiap menit, setiap detik perintah Allah itu turun di muka bumi ini. Si fulan begini, si anu begini, si A begini, si B begini, si C. Itu atas dasar apa? Perintah Allah, amrullah. Turun setiap saat. Bagaimana turun cuman sepertiga malam yang akhir? Aneh, batil. Ya. Wala yahtassu nuzuluhu fi thulutsil akhir min al-lail. Tidak mungkin perintah Allah itu hanya turun di sepertiga malam yang akhir. Lihat awal-awal surat As-Sajdah ayat kelima. Qala Allahu ta'ala yudabbirul amra minas sama'i ilal ard thumma ya'ruju ilaih. Allah mengatur al-amr, Allah mengatur urusan, berarti semuanya diatur oleh Allah, perintah Allah, ya setiap saat. Dari langit ke bumi, kemudian naik lagi, thumma ya'ruju ilaih. Kapan? Setiap saat. Apa? Perintah Allah, ketentuan Allah, takdir Allah. Kehendak Allah turun setiap saat, setiap detik. Bagaimana difahami setiap sepertiga malam yang akhir? Tentu keliru. Surat Hud 123, wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu. Dan kepada Allah lah, ini terbalik ya, mestinya wa yurja'ul amru ilaih, mestinya susunan normal, oleh Allah dibalik, wa ilaihi yurja'ul amru. Apa maksudnya? Apa faedahnya dibalik seperti ini? Sudah sering kita bahas. Yufidul hasab, membatasi. Artinya hanya kepada Allah lah al-amr itu kembali. Seluruh al-amr, seluruh perintah, seluruh kehendak kembali kepada Allah. Daiman, abadan, selama-lamanya, terus-menerus. Bukan setiap sepertiga malam yang akhir. Ya, terbantah sudah yang mengatakan bahwa yang turun adalah perintah Allah, ketentuan Allah. Sekarang bantah yang mana lagi? Rahmat. Amma qawluhum tanzilu rahmatullahi ila samai dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir. Adapun orang yang mengatakan yang turun rahmatnya bukan Allahnya. Rahmat Allah turun setiap sepertiga malam yang akhir. Sudah jelas ini. Jelas apanya? Jelas batilnya. Berarti di sini, sekarang ini, di masjid kita ini, sedang turun rahmat Allah? Tidak. Tidak ada rahmat Allah ini. Ya. Bagaimana kita bisa bernafas, kita bisa duduk, kita bisa datang ke masjid ini? Itu bukan rahmat Allah? Seluruh kebaikan adalah rahmat Allah. Kita bisa makan enak, bisa minum enak, bisa tidur nyenyak. Ini rahmat Allah. Kapan turun? Setiap saat, setiap detik. Bagaimana mereka bilang setiap sepertiga malam yang akhir rahmat Allah turun? Batil. Maka beliau katakan fasubhanallah, maha suci Allah. Ar-rahmatu la tanzilu illa fi hadzal waqt. Berarti rahmat Allah itu tidak turun di luar waktu tersebut. Sekarang ini waktu duha, waktu duhur, waktu asar, waktu maghrib, waktu isya, tidak turun rahmat Allah. Rahmat Allah hanya turun di sepertiga malam yang akhir. Batil. Wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Beliau bawakan dalil ini, surat An-Nahl. Apapun nikmat yang ada pada dirimu, famin Allah, itu adalah dari Allah, rahmat Allah. Kapan turunnya? Setiap saat, setiap detik. Kullun ni'ami min Allah, seluruh nikmat adalah dari Allah. Wa hiya min athari rahmatihi. Dan itu merupakan asar, bekas dari rahmat Allah. Rahmat Allah wasi'at kulla syai', meliputi segala sesuatu. Tidak ada tempat di muka bumi ini yang tidak mendapatkan rahmat Allah. Kalau tidak ada rahmat Allah, mati semua. Tidak ada yang bisa makan, tidak ada yang bisa minum, tidak ada yang bisa bernafas. Kalau tidak ada rahmat Allah. Contohnya di mana? Yang tidak ada rahmat Allah, contohnya di mana? Neraka. Neraka itu tidak ada rahmat Allah di situ. Maka makanan enggak ada, minuman enggak ada, tidur enggak ada, kenikmatan, kelezatan, istirahat bahkan tidak ada. Istirahat setengah jam, 5 menit, enggak ada. Terus siksaan demi siksaan. Bahkan siksaan neraka itu mendatar ya, dari awal sampai apa tambah sengsara. tambah sengsara. Waktu itu kita bahas ya, awalnya masih punya harapan untuk dikeluarkan. Karena kan hampir setiap hari Allah mengangkat ahli neraka itu ke surga. Mereka masih punya harapan. Barangkali hari ini saya. Terus bertahun, beribu-ribu tahun, berabad-abad, terus masih punya harapan. Kan lumayan ya, harapan itu walaupun belum terwujud kan lumayan. Beda dengan orang yang tidak punya harapan ya kan. Nah, sampai Allah mengatakan ini terakhir. Hari ini terakhir, ini manusia terakhir yang aku angkat dari neraka. Habis ini tidak ada lagi, kekal semuanya di neraka. Habis harapan, hilang harapan. Makin sakit kan? Makin sedih. Yeah. Tapi masih bisa? Masih bisa mengeluh. Aduh, ya Allah, sakit, ya Allah. Masih bisa ya, mengeluarkan suara. Sampai pada satu ketika Allah katakan diam, maka diam semua, sudah tidak ada yang bisa berbicara, ngomong aja nggak bisa. Ya, kemarin-kemarin masih bisa mengadu, ini nggak bisa. Diam, semakin merasakan siksaan itu. Beda dengan penduduk surga. Semakin nikmat. Apa puncak kenikmatan ahlul jannah? Ru'yatullah. Melihat wajah Allah. Wa hiya tatatarra kullu waqtin. Rahmat Allah itu setiap waktu ada. Tidak ada waktu di mana di situ tidak ada rahmat Allah. Di dunia ya. Muslim, kafir, ahlu sunnah, ahlul bidah, bertauhid, syirik. Selagi masih hidup di muka bumi, pasti mereka akan mendapatkan rahmat Allah. Buktinya bisa makan, bisa minum, bisa istirahat, bisa tidur. Itu bukti bahwa Allah memberikan rahmatnya dimanapun kepada siapapun. Fa ayyu fa'idatin lana binuzulir rahmati ila sama'id dunya. Lalu apa faedahnya mengatakan rahmat Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam? Apa faedahnya? Ya. Orang turun setiap saat, setiap detik. Berarti sia-sia ucapan Nabi. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Ini rahmat. Sekarang kita lanjutkan apa? Malaikat. Tadi kan? Ada yang mengatakan Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Yang turun adalah malaikat. Innahu malakun min malaikatihi. Yang turun itu malaikat. Berarti terusannya apa? Nah, kita ikuti saja apa yang menjadi hujah mereka. Yanzilu Rabbuna, Tuhan kita Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Berarti diganti dengan malaikat. Malaikat turun ke langit dunia setiap sepertiga malam akhir. Lalu berkata. Yang berkata siapa? Ya malaikat. Kita ganti malaikat nih. Kita ikuti maunya mereka nih. Si Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Jabariyah ini. Ya. Kan Nabi mengatakan bahwa Allah turun, tapi mereka enggak mau bilang Allah, tapi malaikat. Kalau kita kan sami'na wa ata'na, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, dan Allah mengatakan Siapa yang memanggil-manggilku akan aku jawab, siapa yang minta kepadaku akan aku beri, siapa yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni, kata siapa? Kata Allah. Kalau mereka bilang yang turun malaikat, berarti yang ngomong kayak gitu siapa tadi? Malaikat. Malaikat bilang, siapa yang manggil-manggil aku? Ya Jibril, ya Mikail, gitu dong, ya. Ya malaikat. Siapa yang minta kepadaku? Minta kepada malaikat dong. Ya, akan aku beri. Siapa yang mohon ampun kepada, mohon ampun kepada Jibril, mohon ampun kepada malaikat. Salah apa kita sama malaikat? Ya. Malaikat ampuni aku, begitu dong. Aneh. Batil sebatil-batilnya, itulah firqah. Tanpa ilmu, tanpa manhaj yang hak, sekenanya. Berangkat dari hawa nafsu, sangkaan bahwa tidak mungkin Allah naik turun, akal ro'yu. Mentara ini dalil sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak sami'na wa ata'na saja? Kenapa mesti dikorek-korek? Kenapa tidak tentram mengikuti sabda Nabi? Ya. Ya, kita salat dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pertanyaan, apa contoh Allah tidak menutupi dosa-dosa si fulan? Ditampakkan di depan seluruh manusia. Kalau tadi kan ditutupi ya. Seolah Allah menutupi dengan dirinya, dengan badannya. Kalau ini tidak, seluruh penduduk mahsyar tahu semua. Kalau di dunia, maka tidak bisa jadi ukuran ya. Berapa banyak orang yang aibnya ketahuan orang senegara, tetapi akhirnya Allah ampuni, bisa juga. Ya, bisa juga. Apakah sahih hadis yang mengatakan sholat tidak diterima antara dua orang saudara kandung yang saling tidak bertegur sapa? Tidak ada ya. Yang menyebabkan sholat tidak diterima itu atau terputus itu satu, dia meninggalkan sholat asar. Mantaraka salatal asri abitul amaluhu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka terputus, terhapus amalnya. Amal hari itu ya. Dia sholat subuh, habis itu baca Al-Quran, habis itu sholat duha, habis itu sholat duhur, habis itu sholat ba'diyah duhur, kemudian asar enggak sholat, sengaja. Bukan karena lupa, bukan karena sakit, bukan karena ini, bukan karena itu. Dia sengaja tidak sholat, maka ibadah dari subuh sampai duha, sampai duhur tadi hapus semua. Tentu tidak diterima. Yang kedua, yang lebih besar lagi, yaitu syirik. Syirik. Sekali berbuat syirik, maka seluruh amal kita terhapus. Ketika kita sedang sholat malam, lalu belum sempat witir, lalu azan terdengar, apakah sholat malam sah? Sah? Sah? Sholat witir bukan menjadi syarat sahnya sholat malam. Artinya hanya tahajud tanpa witir sah. Bagaimana cara menolak ajakan firqah yang ngajak kita ngaji ke tempat mereka, ya bilang aja gak mau, usah-usah amat ya. Emang kita apanya dia ya kan, cuman temen ini ya kan. Saya gak mau, gak masalah. Ya, ya yang jelas, yang tegas, yang sopan. Gak ya, rasa sungkan kebiasaan kita ini lebih baik kita hilangkan untuk hal-hal prinsip yang menyangkut tentang dosa, kewajiban, haram. Tidak perlu kita pakai sungkan-sungkan. Tidak enak. Sementara begitu enaknya kita berbuat maksiat di depan, kita berbuat maksiat itu di depan siapa? Di depan Allah. Begitu enaknya, begitu tenangnya kita berbuat maksiat di hadapan Allah. Tidak ada tempat yang bisa kita pakai untuk sembunyi dari Allah. Berarti setiap kali kita berbuat maksiat, maka di hadapan Allah, dilihat oleh Allah. Menurut riwayat bahwa sakit saat sakaratul maut akan dirasakan oleh seluruh manusia, baik yang beriman maupun kafir. Adakah doa untuk mengurangi rasa sakit sakaratul maut? Ada riwayatnya, tapi saya tidak tahu tentang kesahihannya ya. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Bisa juga dengan doa masalah ya. Tidak harus dengan bahasa Arab. Dan itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Allah ingin bertemu dengan kita kaum muslimin dalam keadaan kita sudah tidak membawa dosa. Maka dalam perjalanan hidup kita, kita mohon ampun, gugur dosa kita. Kita beristighfar, hilang dosa kita. Lalu dosa lagi, kita minta ampun. Lalu kita sholat, seperti mandi sehari berapa kali? 5 kali. Terus puasa dari Ramadan ke Ramadan berikutnya, dari satu umrah ke umrah berikutnya. Ini kan terus dijanjikan akan menghapus dosa. Lalu banyak dari kita masih ada dosa, sementara detik itu harus mati. Tanggal 10 bulan Syawal, habis asar, jam sekian harus mati, sudah dicatat itu. Sementara masih ada dosa. Masih ada dosa. Sementara Allah ingin bertemu dengan fulan itu, fulan itu sudah tidak bawa dosa lagi. Maka Allah hapuskan dosanya, hilangkan dosanya dengan sakit saat sakaratul maut. Ya. Tapi kan sebentar. Sakaratul maut kan bukan bertahun-tahun, berbulan-bulan. Bukan berhari-hari, ya mungkin beberapa jam, beberapa menit. Mungkin ada yang beberapa detik. Hanya Allah yang tahu. Bagaimana hukum mendaftar porsi haji reguler melalui Depak? Ya memang ke situ kan? Haji itu lewat mana? Resmi kan? Lewat pemerintah? Enggak masalah. Yang masalah kalau ada peraturan yang dilanggar. Misalnya ada visa undangan dari Saudi. Visa undangan ini untuk Indonesia ada 200 visa. Dan namanya undangan ya tentu tidak dijual. Ini dijual ratusan juta. Dan berangkat tahun itu juga, bulan itu juga. Ya tentu ini menyalahi aturan. Ya. Jangan. Kalau ada yang seperti itu, tentu tidak benar. Kan dari sononya kan untuk orang-orang tertentu. Diamanahkan kepada orang-orang tertentu. Duta besar misalnya. Atau kepercayaan kerajaan yang ada di Indonesia ini. Ya tentu diberikan sebagai hadiah. Kepada si A, si B, si C jumlahnya 100 orang. ya, mungkin pejabat, mungkin muksinin, mungkin apa yang dikenal oleh yang dikasih amanah. Kok ternyata dijual, tentu haram, menyalahi. Apabila seseorang mencuri, apakah mencuri itu merupakan ciptaan Allah? Iya. Tidak ada perbuatan manusia yang bukan ciptaan Allah, bukan takdir Allah, bukan tulisan Allah, bukan kehendak Allah, bukan ilmu Allah. Ada empat itu. Seluruh perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Bab khusus dalam Sahih Bukhari, khalqu af'alil ibad, perbuatan hamba adalah ciptaan Allah, yang baik, yang buruk. Dan ingat, ketika kita melakukan perbuatan buruk, dan perbuatan buruk itu kita yakin ciptaan Allah, kita tidak boleh menyalahkan Allah. Tidak boleh. Karena Allah Maha benar. Tidak mungkin Allah salah. Ya, sama dengan Allah menciptakan neraka, salah enggak? Ada yang berani protes, berani menyalahkan Allah? Ya Allah, kenapa mesti nyiptain neraka segala? Kenapa enggak surga aja selesai? Yang taat masuk surga, yang enggak taat hilangin aja jadi debu gitu. Kan lebih apa? Elegan lah ya. Lebih bagus lah ya. Lebih Ar-Rahman Ar-Rahim. Yang kafir, yang enggak taat, yang maksiat hilang jadi debu. Yang taat masuk surga. Kan lebih enak begitu. Kita mau ikut-ikutan ngatur Allah. Allah yang menciptakan neraka. Dan Allah ciptakan pula apa? Calon penghuni neraka. Ketika Allah menciptakan neraka, Allah sudah tahu siapa saja yang akan aku masukkan ke neraka ini. Padahal manusia belum diciptakan. Kita semua belum lahir. Terserah Allah, Allah Maha Kuasa. Dan jangan pernah menyalahkan Allah. Apapun yang dilakukan oleh Allah, tidak ada yang salah. Melakukan sesuatu milik dia sendiri. Kepemilikan secara mutlak. Kita punya rumah, kita punya mobil, kita punya anak, kita punya istri. Itu kepemilikan mutlak, bukan? Bukan. Bukan, tidak mutlak. Yeah. Anak ini, anak kita mutlak. Berarti kita perlakukan apa-apa terserah kita? Enggak. Tidak. Nah, adapun Allah memiliki manusia, jagat raya alam semesta ini mutlak milik Allah. Tidak ada yang ikut campur bersama Allah dalam penciptaan jagat raya alam semesta kita semua ini. Maka mau diapakan kita ini oleh Allah, terserah Allah. Apakah antara suami, istri, anak, dan orang tua akan dipertemukan nanti di surga? Walaupun salah satunya masuk neraka, dia kafir apa tidak? Kalau kafir ya tentu tidak akan bertemu. Dan tidak ada kesedihan bagi mereka yang beriman. Bapaknya beriman, soleh, ibunya beriman, soleha, anak-anaknya beriman, ada 6, satu murtad. Yang paling kecil murtad. Ya, kekal di neraka. Akhirnya yang masuk surga, yang 5 ini, sama ayahnya, sama ibunya. Ya. Ingat-ingat ya anaknya yang murtad ini. Aduh, sayangnya si bontot nih ke neraka nih. Kita kurang satu nih. Begitu? Begitu? Tidak. Enggak ingat, enggak sedih. Enggak ingat, enggak sedih, enggak menyayangkan. Yang ada malah nyukurin. Keberpihakan kepada anak, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, enggak ada lagi. Dicabut satu-satunya keberpihakan yang disisakan oleh Allah, bahkan ditumbuh suburkan, adalah keberpihakan kepada Allah. kepada kebenaran. Maka tidak ada lagi saling cinta, saling simpati, saling menyayangi karena darah, karena suku, karena bangsa, karena hobi, karena ini, kan enggak ada lagi. Habis, hilang, dicabut. Ya. Maka anak nyukurin orang tuanya nyukurin anaknya yang masuk neraka, suami nyukurin istrinya yang masuk neraka, dan seterusnya. Ini hal yang biasa. Sementara yang baru kenal, baru ketemu setengah jam ngobrol di dunia, habis itu gak pernah ketemu lagi sampai mati, begitu ketemu di surga, saling mencintai, saling menyayangi. Karena sama-sama beriman. Bagaimana tentang konsep ruqyah syar'iyah? Ini sudah gulu hari ini ya. Sudah gulu. Bahwa ruqyah ini awalnya sunnah, sunnah Nabi, betul. Tapi sekarang sudah banyak menjadi bid'ah. Adanya praktisi-praktisi ruqyah, ruqyah center, ar-raqi, ini jelas bid'ah. Yang tidak dikenal di zaman Rasul dan para sahabat. Di zaman Rasul dan para sahabat, ketika ada orang sakit, ketika ada orang kesurupan, siapa yang meruqyah? Siapa yang ada di situ? Siapa yang ada di situ? Tidak harus dibawa ke Rasulullah, tidak harus dibawa ke Abu Bakar, tidak harus dibawa ke si A, si B, si C. Siapa yang ada di situ? Karena apa? Karena dalam Islam itu al-faqih ahli fikih ada, al-mufassir ahli tafsir ada, al-muhaddis ahli hadis ada, tapi ar-raqi ahli ruqyah ada apa tidak? Tidak ada. Kalau ada berarti bid'ah. Oh, ini ahli ruqyah nih. Bid'ah, tidak ada. Siapapun yang muslim bisa meruqyah siapapun. Meruqyah orang lain, meruqyah diri sendiri. Maka tidak perlu pakai latihan-latihan. Orang membacakan ayat Al-Quran di depan orang yang sakit, di depan orang yang kesurupan, siapa yang tidak bisa? Siapa yang tidak hafal Al-Fatihah? Bacakan Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, selesai. Ya, dengan izin Allah, sembuh insya Allah. Bagaimana kita tahu kejadian-kejadian yang menimpa kita, musibah itu ujian dari Allah atau bala? Tentu tidak ada yang tahu, rahasia. Hanya Allah yang tahu. Apa ini azab, apa ini ujian, yang dengan ujian lalu jika kita lulus maka kita akan mendapatkan sesuatu dari Allah. Enggak ada yang tahu. Adapun kita merasa dinasihati oleh Allah, boleh. Boleh. Selama ini dagang ini gagal, dagang itu gagal, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Lalu kita merasa dinasihati. Barangkali karena saya bertahun-tahun enggak silaturahim ke orang tua, ibu misalnya, ya. Barangkali. Lalu silaturahim. Menemui ibu di kampung misalnya. Bolehkah ini? Boleh. Saya sakit, enggak sembuh-sembuh. Anak saya sakit-sakitan. Barangkali saya kurang sedekah. Boleh. Merasa dinasihati, lalu memperbaiki diri. Adapun menentukan ini azab, ini ujian, ini bala, ini. Enggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Kecuali sudah jelas dalilnya. Yang menimpa kaum Samud itu apa? Jelas azab. Yang menimpa umatnya Nabi Nuh, Nabi Lut itu apa? Jelas azab. Karena jelas dalilnya. Adapun kejadian-kejadian hari ini kan tidak ada dalil. Mungkinkah itu azab Allah karena banyak yang berbuat syirik, berbuat bid'ah? Mungkin. Mungkinkah Allah mengazab karena ada tujuan baik dari Allah? Agar mereka sadar, agar mereka kembali kepada tauhid, kembali kepada sunnah, agar dakwah semakin berkembang. Mungkinkah? Mungkin. Ya. Kita berharap kebaikan.